بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita telah masuk pada adab yang ketujuh berhubungan dengan bagaimana kita membenarkan suatu kitab yang ada kekeliruan padanya, baik salah cetak maupun memang apa salah dalam susunan kata, atau ketika kita membandingkan suatu cetakan dengan cetakan lain, atau suatu salinan dengan naskah aslinya. Telah diriwayatkan tadi dalam tips-tips dari Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Baik, yang secara umum masih sama penggunaannya pada zaman sekarang. Nah, untuk membenarkan kitab tidak langsung dicoret di tengah, tapi apa? Bikin catatan kaki atau catatan di samping. Baik, tandai apabila itu kata-kata yang sulit atau kata-kata aneh untuk diberikan harokat dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, wa idza waqa'a fi nuskhati ziyadah fa'in kanat kalimatan wahidan fa'alqahu an yaktub 'alayha. An yaktuba alaiha la wa in kana aktharu min dhalika ka kalimatin aw satrin aw akthurin fa in syaa kataba fawqa awwaliha. Aw kataba la wa ala akhirina. Wa ma'nahu min huna saqitun ila huna. Baik, tarjim. Apabila pada naskah ada tambahan, apabila tambahan itu satu kata, maka boleh baginya menulis di atasnya dengan huruf la. Nah, jadi kalau ada tambahan kata, misalnya kata itu sebenarnya tidak ada dalam kitab asli, tapi tertulis dalam naskah salinan, ya, ditulis di atasnya la. Maksudnya ini bukan termasuk bagian dari kitab. Terus, dan menandainya. Wa an yadriba 'alaiha, dan menandainya, bukan dipukul. Ya. Maksudnya tidak dipukul katanya dan diukur. Maksudnya an yadriba 'alaiha, ya, ditandai di garis. Nah, dicoret atas atau coret bawah. Terus, dan jika tangan itu lebih banyak dari itu, seperti beberapa kata atau satu garis atau beberapa garis, maka jika dia ingin dia menulis di atas pada awal kalimat dengan huruf min atau la, dan di akhirnya dengan huruf ila, yang maknanya bahwasanya tambahan tersebut, bahwasanya kesalahan tersebut dari sini sampai sini. Nah, ini metode saja apabila cara ketika mendapati suatu tambahan, apabila lebih dari beberapa kalimat atau bahkan satu baris atau beberapa baris, maka jika dia ingin tulis di atasnya di awal dari min, la atau la, kemudian di akhirnya ila. Maksudnya Nah, tayyib ini harus dihilangkan ya dari sini sampai sini. Ya. Untuk apa? Untuk menandai bahwasanya kalimat-kalimat tersebut bukan termasuk bagian dari kitab. Terus. Insya'a baraka alal jami'i bi'an yahukka alaihi khattan dakiqan yasuru bihi maksud wa yusawwidul baraka wa minhum man yaj'alu makana khatti nukatan mutataliatan. Dan jika dia ingin, maka dia menandai semuanya dengan menggaris, dengan garis yang tipis atau kecil. Yang maksud itu bisa tercapai dengannya dan tidak mengotori kertas atau lembaran tersebut. Dan ada juga yang mengganti garis tersebut dengan titik-titik yang berurutan. Nah, ini ketika ingin menandai juga jika ingin ya dia bahagia garis. Jadi garis yang kecil atau tipis yang bisa dihasilkan apa yang dimaksud, yaitu menandai bahwasanya ini salah. Dan jangan sampai dia menjadikan lembaran tersebut apa kotor, yaitu penuh dengan coret-coretan, tidak. Tapi apa? Gunakan tanda seminim mungkin yang paling tidak, tapi diketahui bahwasanya yang dimaksud adalah tulisan ini sebenarnya tidak ada dalam kitab aslinya. Sebagian ulama juga menggunakan apa metode titik-titik, ya titik-titik yang berurutan sebagai pengganti garis. Terus, baiklah. Tafarraqatil kalimatu sahwan. Tafarraqatil kalimatu sahwan minal katibi daraba ala thaniyati li wuqu'il ula suwadan li mawdi'iha illa idza kanatil ula akhiral sabri. Aina daraba alaiha fa'inna daraba ain fadaraba alaiha awla siyanatan il awali fatri illa idha kanat mudafan ilaiha fadarabu ala taniyati awla ittisal ula bil mudhaf. Nah, sekarang apa nih kena kalau kata tersebut terulang-ulang karena lupa atau karena keliru. Sebenarnya satu kata tapi terulang dua kali. Nah, maka apabila ini adalah kelupaan dari katib, orang yang mau membenarkannya dengan apa? Dengan memberi tanda untuk kata yang kedua. Dikatakan kata yang pertama benar. Baik, hanya saja apabila kata yang pertama itu benar dari akhir garis, ya di akhir garis, apa namanya misalnya ini garis kemudian di akhirnya, itu yang lebih yang lebih enak itu saja yang ditandai, yang dicoret atasnya atau bawahnya. Agar apa? Untuk menjaga agar yang di awal garis itu apa? Dalam kondisi bersih, tidak ada coretan. Baik, ini cara saja. Nah, dan memberi tanda kepada kata yang kedua itu lebih utama. Kenapa? Dikarenakan bersambungnya kalimat dengan apa? Dengan kalimat yang pertama, apabila itu berupa apa? Idhofah. Kalau ada idhofah ya jangan dipisahkan. Nah, dan ini antum akan rasakan faedahnya ketika apa? Bergelut dengan kitab dan bergelut dengan apa? Membenarkan suatu naskah dan seterusnya. Cuman ya tentunya hal itu bisa tercapai kalau sudah mampu memahami dan mampu membaca kitab dengan lancar. Tayyib barakallahu fikum.